Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. إخوانا فتين أعزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang adab majlis, adab-adab seputar majlis yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bukunya ini. Masuk pada bab yang ke-541. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Adabul Mufrad, babu akramun nasi 'ala ar-rajuli jalisuhu. Bab orang yang paling layak dihormati, dimuliakan atas seseorang adalah jalisuhu, teman duduknya. Ini akramun nasi ala. Berarti ada sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab di pundak seseorang terkait dengan teman duduknya, sahabat majlisnya. Yakni teman duduknya ini adalah orang yang paling layak dimuliakan, orang yang paling layak dihormati. Kita baca hadisnya, kita jelaskan insyaallah nanti. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu 'Asim, Dhahak bin Makhlad Abu Nabil, Abu 'Asim An-Nabil. Qala haddatsana As-Sa'id ibn 'Umar المخزومي قال حدثني عيسى بن موسى عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي semua rawinya thiqat. Qala, dia berkata, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas semoga Allah meridhai beliau, akramun nasi alayya jalisi, orang yang paling mulia atasku ialah teman dudukku. Orang yang paling mulia atasku ialah teman dudukku. Maknanya seperti yang terangkan di awal, orang yang paling layak dimuliakan, dihormati adalah teman majlisnya. Akhari sahih barakallahu fikum, padanya banyak fawaid terkait dengan masalah mujalasah bermajlis dan terkait dengan musahabah persahabatan. Yang pertama, faedah yang pertama adalah afdal julasa man yukrimu jalisahu. Ya, teman duduk yang paling afdal, yang paling utama ialah yang memuliakan teman duduknya yang lain. Julasa jamak dari jalis, teman duduk. Misalkan ada majelis gitu ya, berdua, bertiga atau lebih, masing-masingnya disebut dengan jalis. Ada jalis, ada jalis, teman duduk satu majelis. Jadi jalis yang paling afdal, teman duduk yang paling utama, yang paling afdal, yang memuliakan teman duduk yang lainnya. Paham ya? Antum majelis berdua, yang paling afdal yang memuliakan temannya tadi. Antum majelis bertiga, berempat, berlima atau lebih daripada itu, yang paling afdal dari mereka semua tadi yang paling memuliakan temannya. Yang paling memuliakan temannya. Nah, sebagaimana khairul ashab, sebaik-baik sahib, sebaik-baik teman, khairuhum li sahibihi, yang terbaik di antara mereka kepada sahib yang lain. Nah, ini faedah pertama. Faedah yang kedua, bagaimana bentuk pemuliaannya? Bagaimana bentuk ikramnya memuliakan teman duduk ini? Bentuknya banyak, meliputi semua atau segala bentuk pemuliaan, baik memuliakan dengan tutur kata, ikramun bil qaul, atau pemuliaan dengan tindakan, dengan perbuatan, ikramun bil fi'il. Ya, kalau mau dirinci bisa, ketika berbincang-bincang ada tata kramanya, ada etikanya, ada sopan santunnya, adab dalam bicara. Contoh yang lain, ketika dia berbicara, berbincang-bincang dengan temannya itu, min qalbi, bahasanya itu min qalbi, lahir batin, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang disembunyikan antara mereka berdua. Namanya min qalbi, dari hati gitu ya. Jangan di depan dia bicara manis, di belakangnya menikam atau munafik. Dan pertanda dia bukan yang paling afdal dari para julasa. Tapi ketika bicara di depan, zahirnya, batinnya sama. Dia menyampaikan apa adanya kepada teman tadi itu. Barakallahu fikum. Bentuk pemuliaan yang lain, dengan qaul, dengan ucapan, barakallahu fikum, ialah adanya taujihat, arahan-arahan, irsyadat, bimbingan-bimbingan, nasaih, nasihat-nasihat di antara mereka. Jadi walaupun perbincangannya terkait dengan perkara keseharian, perkara yang mubah, tetap diisi dengan poin-poin tadi. Ya, ketika temannya memerlukan arahan, dia arahkan. Memerlukan bimbingan, dikasih bimbingan. Perlu nasihat, kasih nasihat. Kemaslahatan dunianya atau agamanya. Ini bentuk pemuliaan. Contoh yang lain ialah, barakallahu fikum, pemuliaan dalam bentuk qaul, dalam bentuk ucapan adalah menjadikan momen jalsa itu, momen jalsanya, duduknya, untuk tasyahur, bermusyawarah antara mereka berdua, hal-hal yang mungkin dimusyawarahkan terkait dengan perkara duniawi atau agama. Bahasanya momen sharing, gitu bahasanya sekarang ya. Momen untuk sharing. Wahagala. Sehingga jalsah yang terjadi antara mereka berdua atau bertiga atau lebih nyaman. Suasananya akrab, suasananya penuh ukhuwah. Tidak ada amarah, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Betul-betul jalsah ikhwah. Aduh. Itu dikarenakan masing-masingnya berusaha memuliakan temannya. Masing-masingnya berusaha sebagai afdol julasa, yang paling afdol dari yang majlis tadi. Ini dengan qaul. Ya. Bil fi'il, pemuliaan dengan tindakan dan perbuatan banyak. Menghormati, penghormatan kepada dia. Memuliakan yang tua, menghormati yang tua. Mengkhidmat yang lebih tua, mengkhidmat yang lebih alim. Dan yang lain-lainnya. Terkait dengan tempat duduk misalkan. Ada yang, ada kursi, ada lesehan. Maka termasuk memuliakan jalis yang syebe-syebe, yang tua-tua di atas, yang muda-muda di bawah, yang terhormat entah dia punya jabatan atau dia punya ilmu di atas, yang tidak di bawah. Hakata, ada pemuliaan di sana. Fobol antum yang di sana. Fobol. Hanya satu sama lain saling berusaha memuliakan temannya tadi. Hakata. Ini ikramun bil fi'il. Faedah yang ketiga adalah samarat, buah daripada ikram tadi, pemuliaan tadi. Ketika masing-masing jalis, masing-masing teman duduk itu berupaya yukrimu jalisahu, memuliakan temannya bil qaul dengan ucapan atau bil fi'il dengan perbuatan, samarahnya adalah akan semakin kuat muamalah yang baik di antara mereka. Tercipta muamalah yang bagus, interaksi yang baik di antara mereka. Yang kedua, akan tercipta ukhuwah yang begitu indah di antara mereka. Sehingga bagus akhlaknya, bagus etikanya, bagus tata keramanya, bagus interaksinya, bagus ukhuwahnya, semakin kuat, semakin kokoh. Ini faedah daripada memuliakan jalis. Dan itu dilakukan, dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran. Tidak ada tendensi apapun. Semuanya lillahi tabarakallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ini penting dan harus dilestarikan, disemarakkan, dibiasakan di tengah-tengah kita semua dalam bermajlis. Barakallahu fikum. Sehingga adabnya kelihatan dan buahnya pun juga dirasakan. Dengan prinsip ini, akramun nasi alayya jalisi. Orang yang paling layak saya muliakan teman hidupku sendiri. Sahib yang paling layak saya muliakan, saya berikan kebaikan, sahib saya sendiri. Sebaik-baik sahib, sebaik-baik jalis, yang memuliakan jalisnya, yang memuliakan sahibnya. Praktekan, amalkan. InsyaAllah akan tercipta ukhuwah yang sangat kuat, yang sangat indah di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah antum sekalian. Barakallahu fikum. Sehingga perbincangannya itu enak, nyaman. Walaupun perkara duniawi, tapi yang mubah, apalagi terkait dengan perkara din, perkara agama, perkara kemaslahatan umat dan semisalnya, akan semakin memperindah ukhuwah, memperkuat ukhuwah. Barakallahu fikum. Nah, hadza wadih. Adapun yang setelahnya dhaif. Lanjut bab yang berikutnya. Ini berlaku untuk putra dengan putra, putri dengan putri ya. Barakallahu fikum. Yang putri juga demikian, yang muslimah, yang paling utama di antara mereka yang memuliakan jalisatahu, teman duduknya yang wanita. Tayyib, di sini ada yang luput ya. Poin yang keempat, ada isyarat untuk kita mencari teman majelis yang terbaik. Jadi ada memilah dan memilih teman duduk, sahabat untuk majelis. Jangan asal duduk dengan siapapun, dipilih supaya majelisnya, duduknya, jalsahnya nyaman. Saling memuliakan, saling menghormati, saling yang terbaik. Nah, bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Hal yuqaddimu ar-rajulu li rijlahu baina yaday jalisihi. Bab, apakah boleh seseorang mengedepankan, menyelonjorkan kedua kakinya di depan teman duduknya? Bergambar ya. Lagi duduk berdua, bertiga, berempat. Terus kakinya itu mesti selonjorkan di depan temannya gini. Seret gitu. Apakah boleh? Hal di sini. Apakah boleh? Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاذ صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير ابن مرة. Dari كثير بن مرة قال dia menceritakan. دخلت المسجد يوم الجمعة. Aku pernah masuk masjid pada hari Jumat. Fawajadtu Auf ibn Malik al-Asja'i jalisan fi halqah. Saya mendapati di masjid itu Auf bin Malik al-Asja'i, semoga Allah meridhai beliau, sedang duduk di sebuah halaqah. Halaqah berarti melingkar atau kayak atas sekali halaqah. Madda rijlaihi baina yadaihi. Auf ini menjulurkan kedua kakinya di depan dia. Seorang sahabi loh ini, Auf bin Malik. Lagi majelis di sebuah halaqah, kakinya diselonjorkan begini. Oh, tak pikir kepo ini. Oh, ada. Ada di gini-gini dari bawah. Dari bawah dari saya praktekkan dari bawah, itu, oh, ada penghalangnya. Khair insya Allah. Ya, selonjor gitu. Falamma ra'ani, tapi tatkala beliau melihat aku masuk, qabada rijlaihi, langsung beliau menarik kedua kakinya. Selanjutnya langsung tarik kembali. Tsumma qala li, beliau mengatakan kepada aku, tadri, kamu tahu, li ayyi syai'in madattu rijli, kamu tahu untuk apa, apa tujuanku tadi menjulurkan kedua kakiku? Tahu kenapa saya menyelonjorkan kaki saya? Dia mengatakan liyaji'a rajulun salihun fayajlis. Berharap supaya datang laki-laki yang soleh untuk duduk di situ. Ini atsar hasan. Barakallahu fikum. Dari atsar ini diambil faedah ya, secara etika, secara adab, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyelonjorkan kedua kakinya di hadapan sahibnya atau jalisnya. Tidak boleh. Ya. Kecuali karena ada sebuah hajat. Ya, ada hajat. Yang disebutkan dalam riwayat ini adalah tujuan Auf bin Malik al-Asjai menyelonjorkan kakinya ke depan supaya ada ruang kosong nantinya, tidak dipakai sama siapapun. Berharap ada rojurun soleh, laki-laki yang soleh menempatinya. Begitu Kathir bin Mur datang dipanggil, langsung di situ tempatnya, dia tarik kakinya. Nili hajatin, sebuah hajat. Contoh yang lain, sebuah hajat ikhwan adalah kakinya semutan. Nah, ada apa enggak ada, langsung fratek semua sekarangnya. Nah, jadi lagi duduk lama, semutan kan geringgingan deh. Wah pegel. Nah, dia terpaksa harus selonjor sebentar, diluruskan, enak, tarik kembali. Jangan diteruskan terus gitu selonjor. Bablasan, enggak. Seperlunya ketika dia sudah hilang capeknya, kembali lagi. Lihajatin. Selama tidak ada itu semuanya, tidak diperbolehkan melanggar etika majelis. Nah, misalnya ya, tindakan seseorang yang menyelonjorkan kakinya di depan orang lain, tanda kurang menghormati temannya, tanda meremehkan temannya, merendahkan temannya, tanda dianya sombong, dianya angkuh, dianya sok, entah tua, entah sok, alim, entah sok, jabat, entah sok, kaya, sok ada kelebihan pada dirinya, selonjor dia. Sehingga secara etika, la yajuz. Dari sini diambil faedah dari para ulama, lebih umum lagi faedahnya. Apa itu? Ketika sedang majelis, sedang jalsah, tidak boleh bagi siapapun untuk mengganggu temannya, untuk menyakiti temannya, entah dengan gerakan, gerakan tangannya, gerakan badannya, gerakan kakinya, dengan harokah, atau dengan yang lain-lainnya yang sifatnya mengganggu atau membuat teman dia gak nyaman. Itu malah lebih umum lagi, Evan. Bukan semata-mata menjulurkan tangan. Gitu. Nah, misal, majelis, tahu-tahu dia mungkin capek gitu ya. Kemudian dia bunyikan tangannya, kladak gitu. Bagi kocok di kafe, kalian kiri kocok di kafe di kladak itu bisa kena mukanya orang. Wah, apa ini? Mengganggu, adalah ya jus. Nah, misalnya ya. Atau mungkin dengan apapun lah, entah dengan suara atau dengan apapun yang membuat enggak nyaman majelis. Enggak boleh. Itu melanggar etika majelis. Etika majelis. Maka ini contoh saja. Ya, menjulurkan kaki sebagai contoh. Masuk di dalamnya semua contoh-contoh yang lain. Entah ucapan, entah perbuatan, entah pergerakan, entah apapun yang mengganggu teman duduk. Tidak boleh. Paham ya? Terkait dengan poin yang dalam bab itu, hukum asalnya tidak, kecuali untuk sebuah hajat. Barakallahu fikum. Kalau di majelis masyayikh, majelis besar syayikh yang dihadiri oleh para thullabul ilm, biasanya ketika dars itu dimulai dimulainya pada sholat ya, ini karena semangatnya para thullabul ilmi. Begitu imam selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pada rebutan tempat di bagian depan. Pernah menyaksikan apa tergambar? Ya saya. Agar. Begitu. Nah, dalam kondisi kan zikir belum. Hanya gitu ya. Zikirnya kan mungkin setelah Itu, yang penting dapat tempat paling depan, zikir setelah itu. Kadang lupa sama zikirnya, ini keliru. Apa zikir? Ada poin berikutnya yang kadang lupa bagi yang enggak musafir. Bagi yang enggak musafir, ba'diyahnya. Nah, mungkin ya, udah rapat. Gimana mau ba'diyah? Ada seseorang yang tidak ingin meluputkan semua tadi, kebetulan dia posisi sholatnya depan, sehingga tidak perlu harus kemudian dia lari ke saf terdepan majelis gitu, supaya dia dapat ruang untuk sholat. Nyelonjor dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia selonjor, seret, kaki dia depan gini, cipret gitu, selonjor. Otomatis ketika yang ramai berputar, nggak mungkin di depan dia, arah kakinya kan gitu, selonjor, seret. Sudah tenang, tidak ada yang masuk. Dia berzikir, ini berzikir, kakinya narik, sholat dulu di situ. Sholat ba'diyah, begitu sholat ba'diyah, dia duduknya normal kembali. Fadhal ya, yang mau di sini. Ini termasuk yang boleh apa nggak boleh? Hah? Kenapa nggak boleh? Lihajati. Wah, cerdas masya Allah. Nah, itu semuanya lihajati. Zen ya. Allahu barakatuh. Ada mafhum. Yang berikutnya, apa sudah? Lanjut. Tapi yang berikutnya, pokoknya sak cepete kita pikir, biar nang khatam ya. Masih banyak waktunya. Tapi yang berikutnya lagi, babur rajuli yakunu fil qaumi fayabzuqa. Bab seseorang berada di tengah-tengah kaum, fayabzuqu, lalu dia meludah. Jadi dia meludah. Siapa ya, Pak? Bagaimana hukumnya ini? Ya apa ini? Ada apa ini, Pak? Bab seseorang ada di tengah-tengah satu kaum, itu dia kepengen meludah. Dibaca hadisnya, kita lihat bagaimana penjelasannya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Ma'mar, Abdullah bin Sakhbarah namanya. Qala haddathana Abdul Waris, qala haddathana Utbah bin Abdul Malik, qala haddathani Zurara bin Kuraim bin Harith ibn Amr Sahmi, anna al-Harith ibn Amr Sahmi haddathahu. Bahwasanya Al-Harith bin Amr As-Sahmi mencerita kepada dia. Ini sahabat Rasulullah SAW. Beliau disebutkan dalam biografinya laki-laki yang tinggi besar. Qala, dia menceritakan, katanya Harith ini, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wahubi mina au bi Arafat. Aku pernah mendatangi Nabi SAW dan beliau ada di Mina atau di Arafah, lupa beliau. Waqad atafa bihin nasu, orang-orang sudah mengelilingi beliau. Ini dia jiwa da'in. Wa yajul Arabu, datang pula orang-orang Arab, Arab pedalaman. Fa'idha ra'au wajhahu qalu hadha wajhun mubarak. Ketika mereka, para Arab pedalaman tadi, menyaksikan wajah beliau, mereka mengatakan, ini wajah yang barokah. Hadha wajhun mubarak, wajah orang barokah. Fakultu, maka saya katakan, ya Rasulullah, istaghfirli. Ya Rasulullah, mintakan ampun untukku kepada Allah. Istighfar memohon ampun kepada Allah untuk aku. Faqala maka berdoa, Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampunilah kami. Untuk umum, bukan untuk dia saja. Dengan bahasa umum, ya Allah, ampunilah kami semua. Fadurtu. Katanya Haris, saya berputar lagi. Berputar lagi. Supaya nampak sama Rasul. Fakultu, saya mengatakan lagi, istaghfirli. Ya Rasulullah, mohonkan ampun untuk aku. Untuk aku. Qala. Rasul berdoa, Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampunilah kami semuanya. Qala fadhahaba yabsuqu. Maka beliau pergi meludah. Faqala biyadihi. Maka dia, ini Al-Harith, menggerakkan dengan tangannya. Fa'akhadha biha buzaqahu. Buzaqahu. Dia langsung mengambil ludahnya Rasulullah SAW. Wa masaha bihi na'lah. Dan diusap di sandalnya. Kariha ayyusiba ahadan min haulihi. Dia enggak suka kalau menimpa seseorang yang di sekitarnya. Ini satu bacaan. Atau dhamirnya kembali kepada Harith. Harith ini tadi kan Rasul. Kalau Rasul yang meludah, kemudian Harith yang menangkap ludahnya, berarti apa ini? Ngalap. Ngalap barokah, kan gitu. Boleh enggak? Boleh enggak? Lekati. Boleh enggak? Boleh, khusus untuk Rasul SAW. Penting kata-kata ini. Boleh khusus untuk Rasul SAW. Baik semasa hidupnya atau sepeninggalnya, pada peninggalannya beliau. Ada pun yang lain tidak boleh. Ini kalau dimanakan Rasul yang meludah, ditangkap sama Harith, dengan tangannya diusapkan di kakinya. Ada istimewa yang kedua, bomir kembali pada Harith. Harith ini yang pergi meludah. Dikarenakan di tengah-tengah banyak orang, dia meludah di tangannya. Tangannya diusapkan di kakinya, di sandalnya. Difahami insyaAllah ya? Difahami. Indah. Ini hadis hasan barakallahu fikum. Tayyib. Nah, dari hadis ini barakallahu fikum, disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah, ini hasil menunjukkan ketika kita sedang ada dalam majelis di tengah-tengah banyak orang, tidak boleh mengganggu mereka dengan gangguan apapun, baik dengan ucapan atau perbuatan. Di antaranya dengan meludah. Itu jelas melanggar etika itu. Lebih parah daripada kakinya selonjor. Dikarenakan ludah perkara menjijikan. Gitu ya. Jadi jangan sendiri pus. Harus tahu etika, harus tahu kondisi. Ini di tengah banyak orang ini. Jangan meludah sembarangan. Kalau mau meludah memungkinkan ya, atau keluar dari majelis, entah ke kamar mandi, tempat berwudu atau di luar, di sana gitu. Baik, sekarang bagaimana kalau kondisinya sudah kepingin meludah, tidak mungkin keluar di tengah-tengah majlis, dia punya posisi. Kalau dia keluar, ganggu orang lain, melangkai banyak orang. Disebutkan di sini, dia meludah menggunakan tangannya atau tisunya atau sapu tangannya atau semisalnya, ya, dengan etika ya, jangan digoyang, gitu enggak. Pelan-pelan sudah diusapkan di tangannya atau di kakinya atau tisunya dibungkus dimasukkan dalam sakunya. Hakikat dengan adab. Itu dari tindakan Harith As-Sahmi tadi. Itu kalau dhamirnya kembali pada Harith. Adapun untuk Rasulullah SAW, pengkhususan. Tidak mungkin kamu tiru. Ini kalau dibacakan, ya kalau dibaca Rasul yang meludah. Nah, beliau dus gitu. Wah, langsung rebutan para sahabat. Rebutan. Nah, kenapa? Malah farokah, tafaruk dengan lutunya Rasulullah SAW. Dan itu biasa mereka lakukan. Bahkan ketika beliau berwudu, nyaris tetesan air wudunya tidak jatuh ke tanah. Kenapa? Ketangkep dengan tangannya para sahabat. Disapkan di wajahnya segala macamnya. Wah, untuk ngalap barokah. Dan itu boleh hanya untuk Rasul saja SAW. Yang ini gak mungkin dipraktekan dan gak mungkin dikiaskan dengan siapapun selain beliau. Nah, kita mengatakan untuk presiden gak masalah. Ya, untuk alim, syekh, ustadz gak masalah, kiai. Ini ustadz gak apa-apa, ustadz kok. Duh, gitu. Langsung rebutan. Lah, itu ngalah barokah yang menjurus pada kesyirikan. Adalah ya, Jis. Kalau yang ini hanya untuk Rasul. Dipahami insyaAllah ya. Tapi yang kalau dibaca itu Harith bin Sahmi yang meludah, beliau di tangannya meludah, kemudian diusap di sandalnya. Itu etika, adab ketika seseorang tadi di tengah-tengah majelis, tidak mungkin keluar, kepingin meludah, silakan meludah di tisu Anda, sapu tangan Anda, atau di tangan Anda, dengan etika, dengan adab, kemudian diusap, dihapus, hagar. Barakallahu fiik. Gitu ya. Nah, faedah yang lain ya. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita minta doa kepada orang soleh. Tapi dengan persyaratan. Yang pertama, tidak boleh ada i'tiqad. Tidak boleh ada keyakinan tertentu pada sang soleh tadi. Dia sebagai perantara saja. Yang kedua, dia meyakini, dia mengabulkan doa dan segala macam Allah Azza wa Jalla. Atau Yajus. Ini dari tindakan Harith As-Sahmi yang mengatakan, istaghfirli. Ya Rasulullah, mintakan ampun untukku. Itu kalau dipenuhi, doanya Allahumma gfir li Harith gitu. Kalau Muhammad, Allahumma gfir li Muhammad. Ya Allah, ampunilah Muhammad. Mendoakan untuk si Muhammad. Ada ya Jis. Boleh. Yang pertama, tidak boleh ada keyakinan tertentu pada sang alim atau sang soleh. Yang kedua, meyakini yang mengabulkan doa dan segala macamnya Allah Azza wa Jalla. Adapun ketiga yang mereka sebutkan, yaitu adamul istirsal, tidak boleh keterusan melampaui batas. Jadi terkadang saja. Barakallahu fiik. Gitu ya. Jadi ketika anda mendapati sebagian mereka, jangan dikali dengan keras ya. Ini kan kebiasaannya mereka ya. Loh kok di mereka siapa nih? Ini para habaib. Gitu ya. Bebeb, dawib. Astagfirullah. Tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai ada i'tiqad pada ini orang. Jadi kalau sampai tinggal i'tiqad sekarang pun malah ya jus. Mereka kira-kira i'tiqad apa enggak ya? Minta doa kepada alimnya, syekhnya, kiainya, habibnya itu. Ada i'tiqad enggak? Wallah alam ya. Wallah alam enggak? Loh, yang masyhur yang apa ini? Ada sesuatunya ya. Ada sesuatunya. Hah? Tabaruk, ngalap barokah tadi. Ada lah ya jus. Tapi kalau betul-betul tanpa ada itu, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Sudah ada kayaknya. Hadal. Al-Mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Dari barakallahu fikum. Masih terkait dengan masalah minta doa. Untuk sang alim, sang soleh. Yang dimintai doa oleh orang lain. Diperbolehkan bagi dia untuk mendoakan khusus kepada sang peminta. Boleh juga doa secara umum. Dan ini yang lebih afdal supaya doa tersebut untuk semua pihak. Termasuk di dalamnya sang peminta. Kalau langsung, ya sebutkan nama dia. Allahumma gfir li fulan. Kemudian dia minta doa keberkahan. Allahumma barik li fulan. fi amwalihi wa auladihi wa ila akhirih. Kalau umum langsung, Allahumma fir lana, ya Allah ampunilah kita semua. Allahumma barik lana fi amwalina wa auladina wa ahlina, ya. Didoakan semua pihak. Untuk semua pihak. Dan yang lebih afdal untuk semua pihak. Jadi sang penanya dapat, yang lain juga dapat. Dan faedah yang lainnya untuk mengikis adanya i'tiqad tertentu pada sang alim tadi. Dikarenakan dia mendoakan untuk semua pihak. Hakala. Sisi fitnahnya, kalau dia mendoakan secara khusus, ini orang misal kepingin didoakan. Ustaz, tolong doakan saya Ustaz, rezeki saya lapang Ustaz. Saat didoakan, Allah mabarik lahu fi rizki. Khusus kan? Ya Allah berkahi rezekinya dia. Allah kabulkan. Masya Allah, rezekinya lapang dia. Sebelumnya luar biasa perjuangan dia. Lancar rezekinya. Ini, di sini letak fitnahnya ya, kok. Wah, ini dungone Ustaz manjur ini. Ngono ya. Ada yang tanya, loh, hari, antum kan bukan tuh kok sekarang antum apa resepnya? Nah Ustaz, dongane manjuriku, anakku ingin rono ku, pak makbul dongane ku, itu kita di sini ya, sehingga akan lebih tepat dengan bahasa lebih umum, ya Ustaz doakan semoga Allah beri kemudahan pada semua urusan kita dan memberi rezeki kita semuanya, amin. Nah, gitu ya, kita dia dapat. Manjuriku doa kabeh, ada yang masih kiri, nah itu ada yang masih belum sukses. Iya, itu bukan terkait dengan pribadinya sang alim, ya memang rezekinya Allah untuk antum, begitu. Itu mengikis kekhawatiran muncul fitnah di balik itu, barakallah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ada pun yang berikutnya akan kita kaji insyaallah pada bab yang lain. Masih berkaitan dengan adalah majlis yang bab berikutnya tentang majlis di pinggir jalan yang pernah saya sampaikan sebelumnya akan dirinci insyaallah pembahasannya. Masih menyisakan beberapa bab, bersabar sebentar untuk pertemuan yang berikutnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada barokah seorang guru kepada santrinya dalam mencari ilmu? Barokah seorang guru, gurunya itu transfer barokah gitu ya, ngasih barokah kepada muridnya, bleng gitu. Jadi muridnya dapat barokah pinter, tidak ada. Ini semua yang pertama kembali kepada kesungguh-sungguhan sang murid dalam belajar, keikhlasan dia dalam belajar, niatan jadilah kita dalam belajar. Kemudian memang ada pengaruh guru di sini, dia harus memilih guru yang bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus akhlaknya, dan memang guru yang punya ilmu, pakar dalam bidangnya. Gitu. Itu insya Allah akan berhasil, insya Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau dengan makna, kalau kamu belajar agama, sama yang ini aja, barokah. Nanti tidak ada kayak gitu ya. Dan tidak boleh ada etikot seperti itu. Tidak boleh. Semuanya sama. Selama dia seorang alim, seorang da'i, ustadz yang berilmu, dan di atas sunnah, diambil ilmunya. Barokah. Gitu ya. Wal barokah minallah. Wallahu tabaraka wa ta'ala al-misawa. Hayo. Selagi yang lain. Gimana Pak? Khawarij, Pak. Apakah kita bisa menghubungi seseorang itu, atau seseorang itu bisa dikatakan khawarij apabila dia itu punya ciri-ciri satu, tapi dia itu tinggallah sama dengan satu fokus. Iya. Khawarij. Iya, jadi khawarij itu memiliki beberapa ciri khas pemahaman. ya, ciri pemahaman. Untuk menghukumi orang itu sebagai khawarij, tidak harus terkumpul semua poin-poin tadi. Ya, cukup satu dari ciri khasnya kaum khawarij dalam manhaj mereka, dalam pemahaman mereka, dikatakan ini punya pemahaman khawarij. Dikatakan ini punya pemahaman khawarij. Jadi dia punya fikrah khawarij. Nah, tapi untuk mengklaim, menfonis ini orang mubtadi khawarij, itu ada ketentuan yang berbeda. Ada tahapan-tahapan yang berikutnya. Gitu. Di antara pemahaman khawarij adalah takfir. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan penguasa yang zalim. Mengkafirkan yang bersama dengan penguasa. Nah gitu ya. Itu takfir. Di antara ciri-ciri khawarij, mencela penguasa. Ya, menyebarkan aib penguasa, membicarakan aib penguasa di depan halayak ramai. Menasihati penguasa di forum umum. Itu semuanya ciri-ciri khawarij. Di antara ciri-ciri khawarij adalah barakallahu fikum, tafjir. Pengoboman, pembunuh diri. Itu ciri-ciri khawarij. Nah, tidak harus terkumpul semua tadi gitu. Untuk dikatakan dia sebagai seorang khawarij. Barakallahu fikum. Satu saja ada pada seorang dikatakan dia punya fikrah khawarij. Ketika dia sebagai da'inya, sebagai pemikirnya, alimnya, ada khawariji. Dia mubtadi khawarij. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Ada seseorang yang mencela penguasa. Murni mencela. Tidak punya pemahaman takfir. Oh, dia anti takfir. Wah, dia anti takfir. Mungkin dia liberal barangkali, anti takfir dia. Tapi kalau sama pemerintah, tajam dia, sikat itu penguasa. Hah? Entah di media, cetak, elektronik, dunia maya, di apa, sikat sama dia, gitu, terbuka gitu. Ada khawarij. Walaupun tidak punya pemahaman takfir. Gitu. Difahami insyaAllah ya. Dan ini yang paling banyak. Yang paling banyak. Ada juga yang menggabungkan kedua-duanya. Dari pemahaman takfir, dia mengkafirkan penguasa yang zalim tadi, akhirnya muncul tindakan tersebut. Maka dia menggabungkan dua sifat sekaligus. Takfir plus mencela penguasa. Jadi double khawarijnya. Makanya pernah saya kita bahas kemarin di Wonayu, kata-kata khawarij itu lebih dipopulerkan seharusnya. Dikarenakan lafaz ini mengandung makna yang sangat luas gitu. Mencakup sekian banyak pemahaman-pemahaman fikra-fikra yang menyimpang yang menjadi ciri khasnya kaum khawarij. Walaupun dia bukan pemberontak penguasa. Bukan punya pemahaman takfirisme. Takfirisme. Apa ya? Ada. Banyak di tengah-tengah masyarakatnya seperti itu. Nah, tadi warung kopi, warung-warung warteg-warteg banyak itu begitu itu. Ketika menghadapi penguasanya kurang sesuai dengan mereka aja bantai di warung kopi. Itu pemahaman khawarij. Paham ya? Tapi enggak bisa kamu katakan mereka khawarij. Dikarenakan mereka levelnya berbeda, bukan dai-nya, bukan pemikirnya lah akhirnya. Sikapnya khawarij. Coba jenengan tanya sama mereka atau mengatakan, "Bapak radikalis ya?" Wih, marah dia. Bapak teroris ya? Ngamuk dia. Bapak khawarij ya? Ngamuk dia dikatakan khawarij. Mau panjang. Enggak sadar barusan dia mengerjakan tindakan khawarij. Tahu enggak? Nah, makanya harus betul ekstra hati-hati. Karena di kalangan ahlus sunnah pun kalau enggak hati-hati, ini masuk ini. Tol gitu. Duh. Nah, awalnya binyang-binyang santai, tahu-tahu sikat pemerintahnya. Di depan halayak ramai gitu. Nah, kalau berdua saja memperbincangkan kondisi lah bahas. Tapi kalau kemudian saya menikam pemerintah, membongkar aib pemerintah di depan banyak orang, apalagi di forum umum, itu sudah punya pemahaman khawarij. Nonton lagi. Nah, makanya ditegaskan oleh para ulama, satu poin ini paling sensitif terkait dengan prinsip Ahlus Sunnah. Paling sensitif para ulama. Kita lagi yang lain. Masya Allah, panjang bakal ini. Nggih. Awaluhu nifaq. Terus? Yang saya yang rasa tanyakan, apakah sifat munafik itu apa juga termasuk juga ini yang di pendapat yang dipaulkan Abu Darda itu? Iya. Tidak hanya berdusta, berkhianat. Iya. Jadi harus dipahami terlebih dahulu makna asas nifak itu apa. Nifak itu adalah batinnya lahir dengan bahirnya. Apa nih? Lahir batin itu enggak sama. Itu namanya nifak. Berarti mestinya pertanyaannya adalah kenapa orang yang mencela penguasa kok dikatakan munafik? Ah gitu Pak ya. Kenapa gitu loh? Apa kira-kira jawabannya? Jawab dia. Loh, gampang loh ini. Atau pakai sedikit akal langsung ngeh langsung gitu. Kira-kira apa? Walu yo, Abu Jamal. Mencela penguasa dikatakan ini termasuk kemunafikan ini. Lah iya piye? Jelas aja piye iki. Puh, saya kira apa? Contohnya. Bukan, artinya kenapa pelakunya itu dikatakan munafik? Atau seseorang mencela pemerintah? Dikatakan tindakan orang ini kemunafikan. Dari sisi mana dikatakan munafik? Kalau dikatakan, apakah Anda berdusta dalam bicara? Oh, enggak, riil yang saya sebutkan sekarang. Enggak ada, idza haddatsa kadzab. Bicara dusta, saya enggak dusta, riil, mau data. Nih, mau saya sak numpuk. Janji mengingkari. Alhamdulillah saya enggak pernah begitu. Pertanyaan dari mana sisi kemunafikannya itu? Coba Budi. Nyelisih Quran. Ya kalau nyelisih Quran enggak semuanya dikatakan munafik, Pak. Nyelisih Quran dikatakan kafir juga ada. Dikatakan sisi kenapa dikatakan munafik itu gimana? Gimana Pak Muhammad? Ini kayaknya Masya Allah. Asik ini. Terus? Oh, kalau dia seorang ahlu sunnah, ngaku sebagai ahlu sunnah, kok mencela pemerintah? Munafik orang ini. Saya sisi. Karena prinsipnya dia, prinsipnya mentaati penguasa, kayak gitu. Kok sekarang mencela? Ada pergeseran, Pak. Iya. Ada pergeseran di situ, Pak. Yang ditanyakan sisi, kok dikatakan munafik itu kenapa? Jadi kan saya katakan, nifak itu, mana asalnya adalah perbedaan antara batin dan zahirnya. Kira-kira apa? Gimana, Pak? Oh, sih. Terus? Masya Allah, zen. Asik bahasanya itu. Bahasanya, teh penguasanya. Batinnya, sih butuh pemerintah. Ini orang yang suka mencela pemerintah. Kalau misalkan dikasih pemerintah, Pak BLT, nol apa enggak? Kiri KB yang tadinya untuk orang-orang miskin, semua jadi miskin. Oh saya belum. BLT lagi, Mek Piro. Ya apa enggak? Duh gak diem. Ya apa enggak? Itu paling kebampangan. Apa dikasih yang kucuran yang banyak kan? Tapi dia yang mencari kelasnya kelas nasional gitu kan. Ya. Dikasih Anda menjabat sebagai komisaris apa gitu. Nolak kira-kira. Terima di sini faknya. Yang pertama. Kalau nifak dimaknakan dengan nifak i'tiqadi, nifak secara keyakinan, berarti mencela penguasa itu langkah awal penyimpangan seseorang. Itu lebih nampak lagi pembahasannya. Dan itu jelas dikarenakan mencela penguasa itu bukan khawarij. Ya, kalau dengan bahasa yang lagi ngetren sekarang ini, itu langkah awal pergeseran manhajnya dia di sini tempatnya. Mencela pemerintah. Paham enggak? Nah, jadi jangan cuma dibayangkan nifak itu hanya tiga sifat saja, enggak. Ini diantara contoh-contoh kemunafikan amali. Tapi dari mana asasnya nifak itu perbedaan antara zahir dan batin. Dan yang makna ini lebih familiar tengah-tengah masyarakat umum. Ojo munafik. Ah, sok gaya gini-gini nunduk enggak melihat perempuan. Ada yang cantik ndelok semuanya gitu. Munafik kan gitu ya. Ya, gitu lah kira-kira. Hal ya. Nah, dan itu real. Antum lihat semua orang-orang yang menghujat pemerintah itu di pleng itunya menang guys. Mana lagi? Ya, insyaallah. Pun ada lagi. Cukup. Ini tata bahas khawarij lagi bahasa masalah majlis. Cukup? Ada lagi yang lain? Gimana? Ada lagi yang lain? Wis. Kok diem? Cukup ya? Cukup? Jam 7 persis ini? Ya insyaAllah. Nggak ada lagi, mau apa lagi? Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul hafidhakumullah.